Mitra Bisnis, hingga akhir November lalu, realisasi belanja pemerintah pusat baru sekitar 70% atau masih ada sisa anggaran Rp290 triliun untuk dihabiskan dalam satu bulan terakhir ini. Jika dihitung dari jumlah efektif hari kerja, spending anggaran diperkirakan sebesar Rp29 triliun per hari. Ada komentar, manajemen anggaran seperti ini tidak efektif dan tidak heran ada banyak iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat oleh kementerian di bulan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Riset dan Teknologi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda? Ya, saya melihat ini ada dilema ya. Di satu pihak ada keharusan dari setiap departemen atau kementerian dan lembaga non-kementerian itu harus menggunakan anggarannya sesuai dengan pagu. Tetapi di pihak lain juga proses untuk menggunakan anggaran itu kemudian mengalami hambatan-hambatan justru dari mekanisme yang dibuat oleh pemerintah sendiri, misalnya dari Departemen Keuangan, kemudian dari BPK-nya sendiri, dan lain sebagainya, sehingga mempersulit proses untuk melaksanakan atau menggunakan anggaran tersebut. Jadi dilema inilah yang sebetulnya salah satu yang harus diperbaiki. Kalau tidak, maka kemudian akan terjadi seperti sekarang ini, sehingga belanja yang diomongkan dan disetujui dan kemudian diketok palu oleh pemerintah dan DPR tidak terlaksana. Jadi inilah politik apa namanya anggaran belanja negara ini yang dari tahun ke tahun selalu ada diskrepansi atau gap seperti ini. Tapi ada pihak yang mengatakan buruknya realisasi belanja pemerintah ini akibat mental dari pengelolanya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau soal mental itu kan kalau memang ada aturan yang ada bisa dimanfaatkan kan. Mana ada sih mas orang punya anggaran tidak dipakai itu. Logika yang sederhana aja kalau Anda diberi jatah misalnya. Apakah Anda kemudian tidak akan mau pakai karena Anda enggan? Kan enggak. Pasti Anda akan menggunakan jatah itu sesuai dengan peruntukannya kan. Nah tetapi kalau ketika Anda mau menggunakan peruntukan itu dihalang-halangi oleh mekanis, ya bagaimana? Gitu loh. Misalnya gini, kan pemerintah ini juga suka memotong anggaran yang sudah disepakati. Sehingga kemudian terjadi semacam gangguan dari lembaga-lembaga itu karena budgetnya kemudian harus disesuaikan. Sementara jadwal penyesuaian anggaran itu juga sangat seret kan. Harus diulang lagi, harus kemudian mengisi ini itu, birokrasinya. Akhirnya semuanya menjadi antri panjang ke belakang. Jadi ini memang betul-betul soal manajemen pemerintahan ya yang memang kurang bagus di bidang anggaran. Nah yang pemerintah itu kan yang ahlinya, mereka ada Menteri Keuangan, ada ya segala macam itulah birokrasi. Itu ya mereka yang harus bekerja. Saya hanya tahu permasalahannya sebagai orang yang pernah berpengalaman dan sampai sekarang juga melihat seperti itu masih terjadi. Jadi jangan salahkan lembaga-lembaga pemerintahan saja. Mereka juga ada masalahnya, tapi yang paling salah ini adalah pemerintah yang sebetulnya harus melakukan hal itu. Perbaiki sistem manajemen anggaran negara. Ya, jangan kemudian mempersulit kementerian atau lembaga non-kementerian atau siapapun, misalnya daerah dan lain sebagainya, dengan segala macam aturan birokrasi yang akhirnya menyerimpung dirinya sendiri. Jadi, saya kira jangan menyalahkan orang lain lah. Salahkan dulu manajer yang utama di dalam sistem anggaran siapa di pemerintah ini. Demikian mantan Menteri Riset dan Teknologi AS Hikam. Saya Wendy Lim.